ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwati a'azani wa jazakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qalbul Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamatul Faqih Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada dalil yang kedua. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala قالوا عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول disebutkan dari خولة بنت حكيم رضي الله عنها beliau mengatakan aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda man nazala manzilan barang siapa yang singgah di satu tempat faqala kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah aku berlindung dengan menyebut kalimatillahi tammah kalimat Allah yang sempurna min syarri ma khalaq dari kejelekan apa yang telah Allah ciptakan lam yadhurruhu syai maka dia tidak akan ditimpa mudarat sedikit pun hatta yarhala min manzili dhali rawahu muslim sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, qawlu kata Syekh Muslim rahimahullah ta'ala sabda Nabi mengatakan man nazala manzilan barang siapa yang singgah di satu tempat yashmalu man nazala ala sabilil iqamah ad-da'imah. Hadis ini mencakup juga orang yang singgah atau orang yang menetap ala sabilil iqamah da'imah dalam bentuk iqamah da'imah ini menetap yang panjang, yang lama awut tari'ah ataupun singgah dalam bentuk yang tari'ah, hanya sebentar. Jadi hadis ini, doa ini mencakup di dalamnya untuk orang yang menetap di satu tempat untuk jangka waktu yang panjang atau selamanya maupun yang cuma sebentar, dalam bahasa kita singgah, ya, singgah di satu tempat ataupun yang menetap di satu tempat. Kenapa bersifat umum seperti ini? Bisa berlaku bagi yang menetap di satu tempat ataupun yang singgah di satu tempat. Bidalil annahu nakiratun fi siyaqi syarat. Dengan dalil karena kalimat manzilan ini nakirah, jatuh setelah isim syarat, apa? Pada jumlah syartiyah, jatuh setelah jumlah syartiyah man nazala, ya. Baik, maka nakirah fi siyaqi syarat kata Syekh Muslim wa nakirah fi siyaqi syarti tufidul umum, sebuah kata yang nakirah jika jatuh setelah konteks syarat maka memberikan pengertian umum. Pengertian umum berarti bisa singgahnya itu singgah sebentar atau bisa juga menetap, menetap dalam jangka waktu yang lama, begitu, atau selamanya dia tinggal di situ. Maka ucapan ini atau doa ini diperuntukkan bagi setiap orang yang singgah di satu tempat ataupun yang ingin menetapi sebuah tempat. Kemudian ucapan a'udhu bimakna al-taji'u wa'a'tasimu. Makna a'udhu adalah aku berlindung dan aku meminta perlindungan. Qawlu kalimat, sedangkan sabda Nabi yang menyebutkan kalimatillah min jumu'il killah. Kalimat ini termasuk dari jumu'ul killah. Ini jumu'ul killah maksudnya adalah kata-kata jamak yang menunjukkan 3 sampai 10. Itu jumu'ul killah. Kenapa? Li'annahu jam'u mu'annas salim. Karena dia jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim termasuk jumu'ul killah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya. Wa jumu'ul killah min 3 ila 10. Dan jumu'ul killah ini bilangannya adalah 3 sampai 10. Jumu'ul killah ini. Wal kasrah ma fawqa dhalik. Sedangkan jumu'ul kasrah itu lebih daripada 10. Ini bedanya jumu'ul killah dengan jumu'ul kasrah. Baik. Wa qila jumu'ul kasrah, ada juga yang mengatakan tidak, jamak mu'annas salim ini adalah jumu'ul kasrah, termasuk pada jumu'ul kasrah. Min salasa ila ma la nihayatalah, dari 3 sampai tidak terbatas. Fayakunu jam'ul killah wal kasrah, sehingga dari sini jamak mu'annas salim bisa termasuk pada jam'ul killah ataupun jam'ul kasrah. Nah, bisa pada dua-duanya. Yattafiqani fil ibtida wa ikhtalifani fil intiha. Kenapa? Karena dia ittafaqa Filip tidak sepakat dalam hal permulaannya, yaitu bermula pada angka 3, ya. Tetapi apa? Yakhtalifan fil intiha. Tetapi berbeda pada penghujungnya, akhirnya. Akhirnya kalau jumul kilah itu cuma 10, sedangkan jumul kasah itu tidak ada hitungannya, tidak terbatas. Baik. Kalau Ibnu Malik, dikatakan oleh Imam Ibnu Malik di dalam Afiyahnya, af'alatun af'ul thumma fi'lah thumma af'alun jumu'u killah wa ba'du bi kasratin wad'an yafi ka arjulin wal 'aqsi ja'a kasafi. Kata Ibnu Malik di dalam Alfiyahnya, af'alatun af'ulu, ini konteks-konteks jumu'u killah, ya, jumu'u killah wazannya adalah af'alah, af'ulu, kemudian fi'lah, ya, kemudian af'alun. Nah, ini adalah siyad jumu'ul killah, sehingga kata Imam Ibnu Malik jumu'u killatin, ya, itu semua adalah wazan-wazan dari jam'u killah, ya. Wa ba'du bi kasratin wad'an yafi, sebagian juga ada yang dia bisa bermakna jumu'u kasrah, sebagian juga dia jam'u killah tapi juga jam'u kasrah, begitu. Wad'an yafi ka arjuli wal aksi ja'a kasafi. Nah, seperti arjul contohnya, arjul jamak taksir, dia juga bisa jamak killah, bisa jamak jamak kasrah. Nah, dan sebaliknya juga demikian. Warajih, maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, pendapat yang rajih tentang jamak mu'annas salim ini atau jamak jamu killah ini, anna jumu'al killah tadul alal kasrah, bahwasanya jumu'ul killah juga menunjukkan banyak, menunjukkan banyak. Di dalil, tentunya dengan dalil. Apa dalilnya? Bahwa jamu kilah juga menunjukkan banyak. Fakalimatun. Maka dalam konteks hadis ini, a'udhu bikalimatin, bikalimatillah. Ya. Di sini jamu kilah. Tetapi dalun alal kasrah. Tetapi maknanya menunjukkan banyak. Dia jumu kilah tetapi menunjukkan justru menunjukkan banyak. Apa? Liwujudid dalil. Karena adanya dalil. Walaupun dia bentuknya jamak muannats salim yang masuk kepada kategori jamu kilah, tetapi maknanya dia justru kasrah. Maknanya banyak. Kenapa? Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam surah Al-Kahfi ayat 109. Allah menyatakan, "Qul," katakan wahai Nabi, "Lau kanal bahru midadan li kalimati Rabbi." Lihat. Qul, katakan wahai Nabi, "Lau kanal bahru," kalau seandainya lautan itu midadan dijadikan sebagai tintanya, "li kalimati Rabbi," untuk menuliskan kalimat Rabbi, kalimat-kalimat Rabbku, "La nafidal bahru," tentu lautan itu akan habis. Iya. Berarti apa? Kalimatnya sedikit atau banyak? Banyak. Iya. Kenapa? Karena lautan itu bisa habis, iya kan? Bisa habis, ma'kul, ma'kul. Iya. Kata Allah apa? "Lau kanal bahru midadan," kalau seandainya lautan itu dijadikan tintanya untuk menuliskan kalimatillah, apa? "La nafidal bahru," tentu lautan itu akan kering habis. Ya. "Qabla an tanfada kalimatu Rabbi," sebelum kalimat Rabbi itu tercatatkan semuanya. Subhanallah. Berarti apa? Banyak. Ya. Padahal tadi dikatakan apa? Jumu'ul kilah, ya. Jumu'ul kilah 3 sampai 10 saja. Baik, tapi justru di sini menunjukkan apa? Dia kasrah. Ya. Nah, demikian. Baik, "Walau ji'na bimislihi madada," bahkan kata Allah, walaupun sekalipun kami datangkan yang semisal itu sebagai tintanya, datangkan lautan lagi dijadikan sebagai tinta, dituliskan kalimat Allah juga, tetap akan habis. Berarti apa? Banyak. Ya. Baik, ini satu. "Wa ablaq min hada," bahkan yang lebih dahsyat daripada ini apa? Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala dalam surah Luqman ayat 27, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun," kalau seandainya yang ada di muka bumi ini dari pohon-pohon semuanya dijadikan sebagai aqlam, sebagai pena-pena, semua pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai penanya, "wal bahru yamudduhu min ba'dihi," kemudian lautan itu dijadikan sebagai tintanya untuk menuliskannya, ya, "sab'atu abhurin," walaupun sampai 7 lautan, "ma nafidat kalimatu Rabbi," kalimatullah, tidak akan apa? Habis kalimatullah, kalimat Allah tabarak wa ta'ala. Lihat, lebih dahsyat daripada itu, ya. Nah, kalau tadi dalam surah Al-Kahfi cuma lautan satu, ya, kalau lautan satu atau ditambahkan dengan satu lagi, ini sampai 7 lautan, tetap tidak akan apa? Tidak akan bisa menuliskan kalimatullah. Tidak akan bisa menuliskan. Walaupun seluruh pohon-pohon yang ada di muka bumi dijadikan sebagai penanya. Okay. Berarti apa? Ini menunjukkan banyak. Okay. Sehingga kata Syekh Ibn Zain tadi, "Ar-rajih anna jumu'ul kilah tadulu alal kasrah," ya, bahwa jumu'ul kilah juga menunjukkan banyak, begitu. Jadi tergantung siapul kalamnya, tergantung konteks kalimatnya, ya. Aglabnya, galibnya, keumumannya jumu'ul kilah itu menunjukkan 3 sampai 10, begitu, ya. Tetapi terkadang juga menunjukkan banyak. Baik. "Wal murad bil kalimat huna," maka yang dimaksud dengan kalimat di sini adalah al-kalimatul kauniyah wa syar'iyah. Yang dimaksud dengan kalimat di sini adalah kalimat yang bersifat kauniyah maupun yang syar'iyah. Ya, demikian. At-tamad yang sempurna maksudnya apa? Tamamul kalam bi amray. Sebuah kalimat itu dikatakan tam sempurna dengan dua perkara. Dengan dua perkara. Pertama, as-sidqu fil akhbar, dengan kebenaran yang ada di dalam berita-beritanya. Dua, al-adlu fil ahkam, ketika kalimat itu mengandung keadilan-keadilan dalam hukum-hukumnya. Ya, sebuah kalimat itu menjadi sempurna kapan? Ketika kebenaran yang ada di dalam berita-berita yang terkandung dalam kalimat tersebut. Yang kedua, ketika kalimat itu mengandung keadilan di dalam hukum-hukum yang ada di dalam kalimat tersebut. Ya. Sedangkan Allah kalimatnya kedua-duanya ada dalam kalimat Allah. Kejujuran dalam berita dan keadilan dalam hukum, kedua-duanya ada dalam kalimat Allah. Apa buktinya? Qala Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 115, Allah menyatakan apa? Wa talmat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ya. Telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan wa adla, kebenarannya dan keadilannya. Baik. Maka jadilah kalimatullah itu adalah at-tam. Sempurna. Baik. Inilah yang menyebabkan kita mengatakan atau Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita a'udzu bikalimatillahi tammat. Ya, begitu. Karena kalimatullah apa? Telah sempurna keadilannya dan kebenarannya. Baik. Qauluhu min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Dari kejelekan apa yang telah Allah ciptakan. Ya. Apa yang Allah ciptakan. Maksudnya apa? Dari kejelekan makhluknya. Gitu ya. Dari kejelekan makhluknya. Di sini ada sirun bagi, ada rahasia yang begitu indah. Ketika Rasulullah SAW memilih kalimat seperti ini, kata-kata seperti ini. Ay min syarri alladhi khalaq. Maksudnya, min syarri ma khalaq adalah min syarri alladhi khalaq. Dari kejelekan yang telah Allah ciptakan dari makhluknya. Kenapa tidak disebutkan min syarri khalqihi? Ya. Kenapa harus dipilih min syarri ma khalaq? Tidak min syarri khalqihi. Nanti akan diterangkan oleh Syekh. Li'anna Allah khalaqa kulla syai'. Karena hadis ini menunjukkan, ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu. Ya, Allah memberitakan, Rasulullah SAW memberitakan dalam hadis ini bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatunya. Al-khair wa syar, kebaikan dan kejelekan. Ya. Walakin akan tetapi, ya, asyarru la yunsab ilaih, tetapi tidak pantas kejelekan dinisbatkan kepada Allah. Nah, gitu, ya. Itu hikmahnya. Itu hikmahnya. Dengan ini menunjukkan Allah menciptakan segala sesuatunya. Menunjukkan kesempurnaan Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Menciptakan yang baik dan menciptakan yang jelek. Baik. Kemudian apa? Tetapi kejelekan itu sebagai adab kita kepada Allah tidak dinisbatkan kepada Allah. Begitu. Iya. Kalau ada kejelekan itu bukan berasal dari Allah, tetapi apa? Dari dirimu sendiri. Nah, begitu. Jangan dinisbatkan kepada Allah. Sebagai apa? Adab kepada Allah. Tapi Allah yang menciptakannya. Gitu ya. Artinya apa? Fala talumanna illa nafsak. Jangan kamu mencela kecuali dirimu sendiri. Gitu ya. Tamam? Sehingga ini akan melahirkan apa? Jauh dari sifat su'udzon billah. Berburuk sangka kepada Allah. Ya. Karena Allah yang telah menciptakan semuanya. Baik, begitu. Ini akan memberikan hikmah kepada kita, Pak. Kita jauh dari su'udzon kepada Allah. Kenapa sih Allah harus menciptakan kejelekan? Kenapa Allah harus menciptakan iblis? Kan bikin repot kita. Nah, kan gitu ya. Karena adanya iblis, jadinya ada manusia yang baik, ada yang manusia yang jelek. Jangan. Kita jangan su'udzon kepada Allah. Allah menciptakan itu semua dengan hikmah. Kenapa Allah ciptakan neraka? Coba kalau semuanya diciptakan, kalau Allah hanya menciptakan surga, semuanya akan menjadi sulaha, menjadi orang-orang yang soleh. Baik. Kita katakan semuanya li hikmatillahi wa adli. Karena hikmah Allah dan keadilannya. Ya. Baik, demikian. Lakin asyar la yunsab ilaih, tetapi kejelekan jangan dinisbatkan kepada Allah. Ya. Kenapa? Li'anna khalaqa syar li hikmah. Ini alasannya. Karena Allah menciptakan kejelekan karena sebuah hikmah. Ya, yang terkadang kita tidak mengetahuinya. Jadi karena Allah menciptakan kejelekan itu karena sebuah hikmah. Oleh karenanya kita tidak boleh apa? Tidak boleh menisbatkan kejelekan kepada Allah. Begitu ya. Nah, wasyarru laisa ilaihi. Ya, wasyarru laisa ilaihi. Begitu. Dan kejelekan tidak pantas untuk dinisbatkan kepadamu ya Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah menciptakan semuanya takdir yang baik dan buruk itu apa? Li hikmatin 'azimah. Ya. Begitu. Baik. Nah, fa'ada bihadil hikmah khairah, sehingga apa? Kembalinya dengan hikmah ini kebaikan pula. Kembalinya kejelekan tadi dengan hikmah ini kembalinya kepada kebaikan juga. Apa kebaikannya? Kenapa? Dari mana? Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, demikian juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, bahwa ketika Allah timpakan musibah kepada satu kaum, maka itu akan dirasakan buruk bagi kaum tersebut, dan itu adalah kebaikan bagi dia dan bagi yang lainnya. Kebaikan bagi dia dan bagi yang lainnya. Satu kaum yang tertimpa musibah, kebaikan bagi dia apa? Maka dia akan menjadi lebih dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan musibah tersebut. Eh, berapa banyak orang yang sakit kemudian apa? Dia tadzakkar yadhkurullah. Eh, dia mengingat Allah, dia berpikir kepada Allah. Ya. Yang ketika sehat dia tidak melakukannya. Ya. Ketika dia sehat dia tidak pernah menghitung-hitung nikmat Allah tabaraka wa taala, tidak pernah mengingat-ingat nikmat Allah tabaraka wa taala. Ya. Tapi ketika sakit, ya memang ya. Sehat itu subhanallah nikmat yang terbesar ini dan itu. Ya, baru tahu dia. Baru merasakan dia. Tamam? Nah, begitu. Berarti kebaikan buat dia atau bukan? Iya, kebaikan buat dia. Dia akan menjadi dekat kepada Allah. Dia akan istighfar kepada Allah. Dia akan semangat ibadah. Iya. Padahal dahulu ketika saya tahu, tidak semangat ibadah. Iya. Boro-boro mikir ke masjid. Iya. Nah, untuk ibadah saja, untuk mau sholat saja apa? Dia sulit. Tetapi ketika dia ditimpa sakit, dia punya azam, tekad kuat. Kalau saya sembuh, saya akan begini, begini, begini. Ya, la a'malu salihan fi ma taraktu. Kalla. Ya. Aku akan berbuat amalan saleh katanya. Tapi apa? Kalla. Manusia itu banyakannya apa? Cuma angan-angan saja. Ya, berangan-angan saja. Baik. Dan kebaikan bagi yang lain akan melihat subhanallah. Itu teguran bagi kita semua. Baik. Allah ingin menegur kita melalui orang lain. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika melihat apa? Musibah menimpa orang lain. Alhamdulillahilladzi afana mimma btalaka bihi wa faddalana ala katsiri mimma khalaqta tafdila. Subhanallah doanya. Ya. Alhamdulillahilladzi najjana atau afana. Afana. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami, kita. Mimma btalaka bihi. Dari ujian yang Allah berikan kepadanya. Ya. Wafadzalana ala kazirin, dan yang telah mengutamakan kita, memberikan karunia kepada kita dengan keselamatan tersebut. Ala kazirin, terhadap orang yang, dibandingkan orang yang banyak, dibandingkan orang yang tertimpa musibah tadi. Mimma khalaqta tafdhila, dari apa yang kau telah ciptakan. Ya, ya. Subhanallah. Ya, menjadikan kita apa? Ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Orang lain tertimpa musibah, kita bersyukur. Ya, kenapa? Karena ternyata Allah masih memberikan teguran kepada kita. Ya. Baru teguran, melihat. Baru melihat, belum mengalami. Ya. Hai subhanallah, bagaimana kalau kita yang mengalami? na'udzubillah. Ya, begitu. Maka kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, baik, demikian. Nah, maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, fa'ada bihadil hikmah khairan, fakana khairan. Maka kembalinya kejelekan tadi dengan hikmah ini menjadi sebuah kebaikan. Fakana khairan, maka itu menjadi sebuah kebaikan. Wa ala hadha nakul, maka berdasarkan ini kita katakan, asyarru laysa fi fi'lillah. Kejelekan itu bukan pada perbuatan Allah. Kejelekannya itu bukan pada perbuatan Allah, bukan pada takdir yang Allah ciptakan. Ya, bukan. Baik. Bal fi maf'ulatihi, akan tetapi pada maf'ulatihi, pada objek-objeknya. Ya, pada orang-orangnya yang terkena kejelekan tersebut. Tentunya biasanya karena ada sebab. Ya, dia mendapatkan kejelekan. Ya, begitu. Tapi apakah sebabnya karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosa dia? Padahal dia enggak pernah. Dia orang soleh. Dia enggak pernah berbuat jahat. Dia enggak pernah berbuat jelek. Tapi kenapa ditimpa musibah? Allah ingin gugurkan dengan musibah itu apa? Dosa-dosa dia. Yang mungkin dia tidak merasa. Ya. Sebagaimana ketika disyaratkannya puasa, zakat, yang dikatakan oleh Nabi apa? Tu'matan lil masakin, tuhratan lil nafs, wa tu'matan lil masakin. Ya, zakat itu apa? Sebagai tuhratan, sebagai pembersih bagi jiwa, dan sebagai tu'matan, pemberi makan bagi orang miskin. Kenapa sebagai pembersih jiwa? Bagaimana kok itu? Apakah jiwa Nabi alaihi salatu wasallam kurang bersih sehingga harus diwajibkan untuk berpuasa? Kita katakan apa? Allah tabaraka wa ta'ala ingin menghapuskan semua dosa yang ada pada Bani Adam dengan itu. Ya, ketika dia tidak memiliki dosa dengan adanya syariat tersebut. Ya. Nah, walaupun dia adalah orang yang belum pernah melakukan kesalahan sedikit pun misalkan, tetapi apa? Allah inginkan dihapuskan, digugurkan dosa-dosanya. Ya, dengan itu. Baik, demikian. Sehingga Pak, kata Syekh, asyar laysa fi fi'lillah bal fi maf'ulatihi ay makhluqatihi. Tetapi kejelekan itu bukanlah pada perbuatan Allah. Apa yang Allah perbuat? Ya. Karena apa? Allah la yus'al. Allah tidak akan ditanya. Ya, tentang apa yang Allah perbuat. Tetapi manusia yang akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Sehingga bal fi maf'ulatihi, akan tetapi pada maf'ulatihi ay makhluqatihi, kejelekan itu pada makhluk-makhluknya ini, perbuatan makhluknya ini. Ya. Wa ala hadza takunu ma'mausulah la ghair. Berarti maknya di sini adalah mak mausulah, bukan yang lain. Ya. Maknya di sini adalah mak mausulah la ghair, bukan yang lain. Ai min syarril ladzi khalaq. Itu maknanya. Min syarril ladzi khalaq. Dari kejelekan yang Allah ciptakan. Baik. Maksudnya apa? Makhluknya tadi. Ya. Dari kejelekan makhluknya. Berarti kejelekan dinisbatkan kepada siapa? Kepada makhluk. Ya. Padahal Allah yang menciptakan apa? Kebaikan dan keburukan. Tetapi sebagai adab kita kepada Allah, kejelekan itu dinisbatkan kepada makhluk. Kenapa? Karena semua yang Allah perbuat, semua yang Allah takdirkan adalah kebaikan. Walaupun dirasakan buruk bagi makhluk. Begitu. Ya. Baik. Nah. Ayat maksudnya apa? Min syarril ladzi khalaq, li'annaka law awwaltaha ilal masdariyah. Nah, sekarang kita masuk pada apa yang diisyaratkan tadi. Karena kalau engkau mentakwilkannya kepada bentuk masdar, ya, karena ma mausulah dengan fi'ilnya itu mu'awwal bi masdar, kan begitu ya? Mu'awwal bi masdar. Oke, okay. Sama dengan inna wa ma ba'daha itu apa? Mu'awwal bi masdar. Baik. Okay. Nah, wa qulta min syarri khalqi. Kemudian engkau katakan min syarri khalqi, dari kejelekan makhlukmu ya Allah. Misalkan kenapa tidak kita menyebutkan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri apa di sini min syarri khalqi. Ya, min syarri khalqi. Kenapa tidak min syarri khalqi tapi min syarri ma khalaq? Lakana al-khalqu huna masdaran. Maka apa? Karena kalau min syarri khalqi berarti khalqi adalah masdar, bentuk masdar ya. Masdar ya apa? Dari khalaqa. Ya, khalaqa yakhluqu khalqan. Menjadi khalqi, ya. Baik. Ya juz ayyuradu bil bil. Kalau masdar berarti apa? Ada dua kemungkinan berarti kalau masdar. Ya juz ayyuradu bil fi'il. Maka boleh yang dimaksud dengannya adalah fi'il, perbuatannya. Ini maksudnya perbuatan Allah berarti. Na'udzubillah. Wa yajuz aidan al-makhluq al-maf'ul. Boleh juga berarti maf'ulnya, objeknya, ya. Nah. Ini maksudnya makhluknya. Kenapa? Karena masdar ya'mal amal fi'il, kan begitu ya? Masdar ya'mal amal fi'il. Berarti boleh fi'il, boleh juga maf'ul, kan begitu. Nah, lakin lau ja'altaha isman mausulan. Tapi kalau engkau jadikan di situ dalam bentuk isim mausul, ta'ayyana ayyakuna al-muradu biha maf'ul. Maka sudah dipastikan bahwa yang dimaksudkan di situ adalah maf'ul. Ini apa? Makhluk, ya. Dan bukan perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Sebagai apa? Adab kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Karena semua kejelekan itu apa? Bima kasabat aydin nas. Ya. Oleh sebab pula tangan-tangan manusia. Bukan sebab takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Nah. Wa huwal makhluk. Maf'ul di sini adalah al-makhluk. Baik. Berarti wa laisa kullu ma khalaqa Allahu fi syarr. Berarti tidak setiap apa yang Allah ciptakan itu mengandung kejelekan. Ya. Tidak mesti. Lakin tas'id min syarrih, akan tetapi engkau berlindung dari kejelekan makhluk tersebut in kana fi syarr. Jika memang makhluk itu mengandung kejelekan. Ya. Tidak mesti setiap yang Allah ciptakan itu pasti jelek, ya. Tidak mesti, ya. Baik. Atau mengandung kejelekan, tidak mesti. Oleh karena yang kita apa? Diperintahkan untuk berlindung dari kejahatan, kejelekan makhluk yang mengandung kejelekan saja. Makhluk yang mengandung apa? Kejelekan saja. Li'anna makhluqatillahi tanqasim ila salasati aqsam. Karena makhluk Allah itu terbagi menjadi tiga bagian. Ya, makhluk Allah itu terbagi menjadi tiga bagian. Apa saja wahya? Awalan yang pertama, syarrun mahdhu. Murni jelek. Murni kejelekan. Apa itu murni kejelekan? Karena seperti neraka. Wa iblis. Iblis. Jelek. Semuanya tidak ada kebaikan pada iblis. Ya. Tidak ada kebaikan pada neraka. Baik. Kapan? Bi'tibari dataihima. Kalau dilihat pada sisi zatnya. Pada sisi apa? Zatnya. Ya. Maka apa? Semuanya kejelekan. Amma bi'tibari hikmah. Adapun dari sisi hikmah. Maka apa? Allati khalaqahumallah. Yang Allah telah menciptakan keduanya. Min ajliha. Oleh sebab itu. Faya khairun. Maka apa? Maka itu adalah kebaikan. Ya. Kalau dilihat dari hikmahnya, Allah ciptakan iblis itu ada kebaikan. Apa kebaikannya? Menyebabkan orang menjauh dari iblis dan menjadi orang yang soleh. Hikmahnya. Ya. Demikian juga Allah ciptakan neraka. Dengan diciptakan neraka menjadikan apa? Menjadikan orang menjauh dari neraka sehingga menyebabkan mereka apa? Beramal soleh. Begitu. Ya. Dari sisi apa? Hikmahnya. Ini pertama. Yang kedua, khairun mahdhu. Kebaikan murni. Murni kebaikan. Semuanya kebaikan. Seperti apa? Al jannah wa rusul. Seperti jannah dan para rasul, wal malaikat dan para malaikat. Semuanya kebaikan. Tidak ada kejelekan. Baik, yang ketiga apa? Fihi syarrun wa khair. Apa yang Allah ciptakan yang di dalamnya ada kebaikan dan ada kejelekan. Ya, seperti apa? Kal ins wal jin wal hayawan. Seperti di Allah ciptakan manusia, jin dan hewan-hewan. Ada yang baik, ada yang buruk. Begitu ya. Nah. Baik. Wa anta innama tasta'id min syarri ma fihi syarr. Dan engkau diperintahkan, hanyalah diperintahkan untuk apa? Berlindung dari yang sesuatu yang mengandung kejelekan. Demikian ya. Nah, mufhum insyaallah ya. Baik, demikian. Jadi apa? Allah ciptakan semuanya, kebaikan dan kejelekan. Tetapi apa? Jangan dinisbatkan kejelekan itu kepada Allah. Nisbatkan kepada makhluknya. Ya. Fala talumanna illa nafsak. Begitu ya. Jangan engkau mencela kecuali pada dirimu sendiri. Demikian. Naktafi biadal qadar. Aku lukau lihada. Astagfirullah li walakum. Walisail muslimin. Wal muslimat min kulidan. Wassallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tawadu wa rahmatullahi wa barakatuh.